إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم صدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Asyiral muslimin, jemaah salat maghrib, salat isya, rahimakumullah, alhamdulillah. Kita telah menunaikan kewajiban kita salat maghrib berjamaah dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat isya berjamaah sebagaimana kebiasaan kita tiap malam Ahad kita ada ta'lim yang dalam hal ini insyaallah kita berusaha untuk bersama-sama mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib rahimakumullah. Dalam kesempatan ini insyaallah saya akan menyampaikan lagi masih kajian hadis satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim. Dan kitab Sahih Muslim ini disyarah oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kedudukan hadisnya sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Rasul yang bernama Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Jadi nama sahabat yang meriwayatkan ini Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Siapakah Jundub bin Junadah ini? Ada yang tahu? Jundub bin Junadah ini yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya Abu Dzar itu Jundub bin Junadah. Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini seorang yang bermukim di satu perkampungan, yaitu kampung Bani Ghifar. Ketika dia mendengar Islam didakwahkan melalui lisan Rasulullah SAW, ketika sampai berita itu kepada Abu Dzar, yang ketika itu Abu Dzar seorang yang terkenal taat beribadah, tentunya dalam agamanya. Yaitu masih dalam kemusyrikan. Tetapi dia tipikal orang yang taat beribadah. Ketika dia mendengar nama Rasulullah SAW ya, membawa agama Islam, maka Abu Dzar tidak membuang waktu. Dia cepat-cepat datang ke Mekah, kemudian bertanya, ingin bertemu dengan Nabi SAW, dan ketika bertemu langsung dia menyatakan keislamannya. Yang mana ketika itu orang ketika berislam, masuk Islam itu, tidak berani terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi. Maka Abu Dzar setelah dia bertaslim, bersyahadat, Abu Dzar ini datang ke dekat Ka'bah, yang mana di dekat Ka'bah itu menjadi tempat pertemuan para musyrikin Quraisy. Ya, maka Abu Dzar dengan tidak ragu-ragu dia membacakan kalimat syahadat secara keras, sehingga ketika itu mengundang amarah daripada kaum musyrikin Quraisy. Bayangkan orang ketika itu masuk Islam sembunyi-sembunyi, Abu Dzar malah dia pengumuman. Maka reaksi yang diterima ketika itu, Abu Dzar akhirnya dikeroyok ramai-ramai, digebukin sampai babak belur. Di tengah-tengah mereka menyiksa Abu Dzar, datanglah paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Ketika Abbas melihat ada seorang yang disiksa, maka Abbas mendekat. Ternyata Abbas mengenali siapa dia, yaitu dia Abu Dzar. Maka Abbas mengatakan kepada musyrikin Quraisy, tahukah kalian siapa orang yang kalian siksa ini? Dia adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari dinisbatkan kepada keturunannya, Bani Ghifar. Bani Ghifar ini terkenal kumpulannya para perampok. Ya, perkampungan Bani Ghifar ini satu rute yang biasa dilewati oleh orang-orang Mekah ketika ingin menuju ke Syam. Mesti melewati perkampungan Bani Ghifar. Dan Bani Ghifar ini banyak perampok. Maka kata Abbas, kalian tidak tahu ini adalah Abu Dzar dari Bani Ghifar. Maka mendengar Bani Ghifar, mereka melepaskan Abu Dzar. Ya, nah, itulah sosok Abu Dzar Al-Ghifari. Dia seorang yang taat memegang agamanya ketika itu, penyembah berhala. Rasulullah SAW, kalau Rasulullah ingin menghibur dirinya dan menghibur sahabatnya, Rasulullah minta untuk Abu Dzar bercerita bagaimana pengalaman dia ketika masih musyrik. Pengalamannya Abu Dzar ketika masih musyrik itu bagaimana? Rasulullah kalau ingin menghibur sahabat, menghibur dirinya, dia panggil Abu Dzar. Coba ceritakan pengalamanmu ketika engkau musyrik. Maka Abu Dzar bercerita, ketika dia musyrik, tiap hari dia menyembah patung. Patung yang kecil, yang patung itu diletakkan ya di ruangan terbuka di luar rumah, ya, menghadap ke arah timur. Kemudian dia menyembah patung itu. Nah, kebiasaan sebelum menyembah patung yaitu mengadakan sesajen. Apa sesajen itu? Hah? Sajian. Ya, membawa makanan, buah-buahan, ya, dipersembahkan untuk Tuhannya itu. Nah, pada satu hari Abu Dzar memberikan sajian kepada patungnya ini semangkuk susu. Singkatnya, dia letakkan susu, ya, kemudian dia menyembah. Di tengah-tengah dia khusyuk menyembah patungnya itu, datanglah seekor anjing. Anjing ini minum susu itu sampai habis. Setelah dia minum susu sampai habis, dia kencing di arah muka patung itu. Subhanallah, ya. Setelah dia minum anjing ini habis susunya, dia kencingin patung itu. Ketika itu akal sehatnya Abu Dzar mulai bereaksi. Ini Tuhan saya ini. Tuhannya itu namanya Lahab. Patung yang disembah oleh Abu Dzar itu namanya Lahab. Ya. Banyak nama patung, ada 300 lebih patung. Ya. Kata Abu Dzar, kalau dia menolong dirinya tidak mampu, bagaimana dia mau menolong saya? Gitu. Maka ketika dalam keraguan itu dia mendengar ada orang mengaku sebagai Nabi, maka dia tidak membuang waktu. Dia bertemu Nabi dan menyatakan Islam. Nah, itulah singkatnya. Nah, Nabi ketika ingin menghibur dirinya, menghibur sahabatnya, dia suruh cerita pengalaman Abu Dzar ini. Nah, ini bukan cerita bohong, tapi cerita benar dan lucu. Gitu. Bukan mengada-ada. Dan seperti orang sekarang, kumpulin orang, cerita harap-harap untuk coba supaya banyak orang tertawa. Nah, itu nggak boleh. Ya. Nah, hadis yang akan kita bahas ini diriwayatkan oleh Jundub bin Junadah atau Abu Dzar dari Rasulullah SAW. Ya. Qala Rasulullah SAW, salatatun, ada tiga kelompok manusia. La yukallimuhumullah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ya. Kata Abu Dzar, Rasulullah bersabda, ada tiga golongan manusia. Tiga golongan manusia ini, kata Rasulullah, dia tidak diajak bicara nanti oleh Allah. Tidak diajak bicara. Wala yanzur ilaihim, dan Allah tidak melihatnya. Tidak dilihat oleh Allah. Wala yuzakkihim, dan dia tidak akan disucikan oleh Allah. Walahum azabun alim, dan dia nanti akan mendapat siksa yang pedih. Ya, hadis ini sahih. Ya, dalam kitab Sahih Muslim. Empat, tiga kelompok tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan, dan akan mendapat azab yang pedih. Tidak diajak bicara maknanya apa? Tidak diridhoi oleh Allah. Allah enggak ridho. Ya. Tidak dilihat oleh Allah maknanya apa? Dia tidak akan mendapat rahmatnya Allah. Tidak disucikan oleh Allah apa? Tidak dibersihkan dari dosa-dosanya. Kemudian dia akan mendapat azab yang pedih. Tiga golongan. Siapa tiga golongan itu? Kita bahas ini mudah-mudahan kita tidak termasuk salah satu dari yang tiga itu. Yang pertama yaitu al-musbin. Al-musbin. Apa al-musbin itu? Orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Al-musbin. Orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Nah, hati-hati. Ya. Orang yang menjulurkan, melebihkan kainnya, melebihi batas mata kakinya. Ini yang pertama. Kenapa al-musbil itu digolongkan dalam tiga kelompok yang akan mendapat siksa yang pedih bahkan? Kenapa? Karena artinya dilarang ya, artinya maknanya dilarang. Karena kebiasaan orang-orang Nasrani, ya, orang-orang pembesar-pembesar Nasrani, yaitu orang-orang Romawi dan orang-orang Majusi, orang-orang Persia, itu para pembesar-pembesarnya kalau dia pakai jubah, jubahnya itu lebih panjang. Panjangnya jubah itu merupakan identitas dari status sosialnya. Semakin panjang jubahnya, semakin tinggi status sosialnya. Artinya menunjukkan keangkuhan. Dengan pakaiannya itu dia ingin menunjukkan, ah ini orang penting. Tandanya apa? Panjang jubahnya. Panjang jubahnya. Nah, maka karena itu datanglah Islam. Rasul kita melarang supaya jangan menyerupai mereka. Ya. Nah. Tetapi dalam masalah ini ada polemik. Ya, bahkan ulama yang berpolemik. Ada yang mutlak mengharamkan, ada juga yang membolehkan gitu. Ada yang mutlak mengharamkan, ada yang membolehkan gitu. Di antara yang membolehkan, ya, ada beberapa ulama yang cukup terkenal, ya. Ada satu hadis yang dijadikan sandaran. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, sahih lagi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Kata Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Man jarra taubahu, man jarra taubahu huyala la yanzurullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menjulurkan pakaiannya, ya, karena sombong, karena angkuh. Nah, ini ada sebab. Karena angkuh, karena sombong. Ya, la yanzurullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihatnya di yaumil qiyamah. Nah, jadi ada sebab di hadis yang kedua ini, ya. Siapa yang memanjangkan gamis atau jubahnya, huyala karena sombong, angkuh, menampakkan keangkuhan, Allah tidak akan melihatnya di yaumil qiyamah. Dalam pembahasan masalah ini, ya, di dalam menafsirkan ini, beberapa ulama berdasarkan hadis ini membolehkan. Syaratnya apa? Sepanjang tidak sombong. Ada keangkuhan dalam hati. Di antaranya yang membolehkan selama dia tidak sombong, yaitu yang mencara hadis kitab Sahih Muslim ini sendiri, yaitu Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi mengatakan boleh sepanjang dia tidak ada keangkuhan dalam hatinya. Kemudian Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Authar. Ya. Kemudian pengarang kitab Targhib wa Tarhib Imam Al-Munziri. Ya, sama alasannya. Kemudian Imam As-Sunani dalam kitab Suburus Salam. Ya. Boleh-boleh saja, tidak mengapa sepanjang tidak khuyala itu tadi. Tidak ada kesombongan. Nah, seolah-olah ini ada kontradiksi, ada pertentangan, tetapi tidak sebetulnya. Ya, tidak. Nah, maka di sini saya sampaikan, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelang detik-detik kematiannya, para sahabat itu pada berdatangan ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, memberikan kata-kata perpisahan kepada Umar. Mereka mencium keningnya Umar segala macam. Di antara orang yang datang berziarah menemui Umar ini ada seorang anak muda. Ya, ada seorang anak muda yang kemudian menciumi Umar, mengucapkan kata-kata pujian kepada Umar. Kemudian setelah itu dia pergi. Ya, dia pergi. Umar melihat menoleh kepada anak muda itu, kemudian memerintahkan untuk memanggil pemuda itu. Ruddu alayyal ghulam, ruddu alayyal ghulam. Panggil ke sini anak muda itu, panggil ke sini. Ini sudah mau mati ini. Maka ketika anak muda itu datang mendekat kepada Umar, Umar mengatakan, "Ya ghulam, irfa' thawbak." Wahai anak muda, tinggikan pakaianmu. Fa innahu adqa li rabbik wa anqa li qalbik wa abqa li thawbik. Hai anak muda, tinggikan, angkat lagi pakaianmu. Karena itu nanti bisa membuat engkau lebih takwa kepada Rabbmu. Bisa membuat hatimu lebih bersih dan bisa membuat pakaianmu itu lebih awet, enggak gampang rusak. Gitu. Sudah mau mati sakrat, masih sempat melaksanakan nahi mungkar, menegur orang. Nah, kita sekarang sehat, enggak pernah menegur orang, ada orang salah, ada orang apa ya. Kita cuek aja, biar saja. Bahkan ada sebuah yang sekarang ini nafsi-nafsi. Para alim enggak ingin, enggurudu. Dia racauan. Umar mau mati, nyawanya mau keluar karena dia ditikam. Umar itu mati karena ditikam oleh seorang majusi. Namanya Abu Lu'lu al-Majusi. Ditikam dengan 3 tusukan. Mau mati masih sempat mengingatkan. Untuk menaikkan jubahnya. Nah, mengingat ada asar ini. Ya, ada asarnya Umar bin Khattab. Maka untuk lebih selamat, untuk lebih menjaga hati, ya, untuk lebih mensucikan hati kita, untuk lebih mendekatkan nilai takwa kita kepada Allah, tentu yang lebih baik, ya, naikkan kain. Yang lebih utama, naikkan kain. Jangan membawa di bawah mata kaki. Walaupun sebagian ulama itu ada yang membolehkan. Syaratnya sepanjang tidak sombong. Ya. Nah, ini yang pertama. Ya. Kalau wanita, kebalikannya, wanita kata Nabi, panjangkan gamismu. Kepada para wanita, Rasulullah berpesan, panjangkan gamismu sampai menutupi kaki. Ya, kalau dahulu, karena aurat wanita itu hanya yang paling boleh terlihat, hanya cuma 2, muka dan telapak tangan. Kaki aurat. Maka terhadap wanita, Rasulullah menyuruh panjangkan gamisnya, jubahnya. Hingga menutupi kakinya. Sehingga ketika turun perintah ayat tentang hijab dan jilbab itu. Ya, Rasulullah memerintahkan wanita itu menutup seluruh auratnya termasuk kakinya harus ditutup. Ada wanita-wanita yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami panjangkan gamis atau jubah kami? Bukankah di jalan-jalan itu banyak kotoran hewan? Maka kata Rasulullah, tidak apa-apa. Kalau engkau jubahmu, gamismu terkena kotoran hewan yang basah, engkau jalan lagi di tanah yang kering itu menjadi penyucinya, yang mensucikannya. Sahih riwayat ini. Jadi kalau perempuan malah disuruh panjangkan, kalau laki disuruh angkat. Jangan di bawah mata kaki. Ini yang lebih utama. Walaupun beberapa ulama membolehkan. Ya, itu yang pertama. Ya, kelompok yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat, tidak disucikan dan akan mendapat azab yang pedih. Siapa? Al-Musbin, orang yang memanjangkan celana di bawah mata kaki. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, yaitu Al-Mannan. Al-Mannan. Apa Al-Mannan itu? Ya, Al-Mannan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Al-Mannan. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Jadi kalau dia sudah memberi, pada satu waktu, ada sedikit masalah, ada apa dengan orang yang pernah diberi, mulai dia ungkit-ungkit. Ya. Mulai dia ungkit-ungkit. Apa yang sudah diberi itu, dibongkar semua, alhamdulillah. Ya, jadi dia sudah memberi, pada satu waktu nanti ada sedikit masalah dengan orang yang pernah diberi itu, nah, yang sudah diberi itu diungkit-ungkit. Ya, kalau tidak saya, apa yang mati nanggulah? Mati ngahar gitu, mati gitu, Allah. Coba bukan karena saya, tidak jadi manusia kan? Ya, saya yang kasih itu makanya dia anu. Ya, ini Al-Mannan ini. Biasanya kalau sudah ada masalah selip, itu diungkit-ungkit. Ini hati-hati kita semua ini. Hati-hati. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala pun mengingatkan dalam surat Al-Baqarah, ayat 264. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan sedekah-sedekahmu. Ya, dengan dua. Bil manni wal adza. Manni, itu mannan ini, menyebut-nyebut. Adza menyakiti hati orang yang menerima. Nah, ini banyak terjadi. Sudah ada mulai ada sedikit masalah, ya mulai dia pengumuman di mana-mana, saya dulu yang alumni, sekarang sudah begitu kacang lupa kulit, macam-macam. Nah, ini mungkin-mungkin umpama kalau ada yang mengingatkan, tidak apa-apa, paling tinggi batal amal, bukan sekedar batal amal, kembali kepada hadis tadi, ya, apa hadis tadi, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan mendapat azab yang pedih. Siapa salah satunya ini? Al-Mannan. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Maka sikap yang terbaik, sikap yang Allah tunjukkan dalam salah satu surat, dalam surat Al-Insan, Ad-Dahr. Ya. Innama nud'imukum liwajhillahi, la nuridu minkum jaza'an wala syukuran. Inna nafahu min Rabbina yawman abusa qamtariro. Ini sikap yang baik. Apa? Tentang Allah menceritakan orang-orang yang memberi seseorang makanan. Orang yang baik itu kalau dia memberi, dia tidak mengharapkan jaza'an wala syukura. Dia tidak mengharapkan balasan. Dan tidak pula mengharapkan orang mengatakan terima kasih ya. Ini sifat orang yang baik. Jaza'an wala syukura. Dia tidak mengharapkan balasan dari orang itu. Dia memberi, tidak ada harapan kapan-kapan dia berikan. Jangankan balasan, wala syukura, ucapan terima kasih pun dia tidak berharap. Karena apa? Dia paham. Innama nud'imukum liwajhillahi, la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Inna nakhafu, nah ini sebabnya. Inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtariro. Karena dia takut akan datangnya satu hari, di mana pada hari itu muka manusia menjadi masam. Kapan itu? Manusia ketika dikumpulkan di mahsyar, siap untuk diadili. Itu. Jadi hati-hati, ini pelajaran untuk kita, jangan sampai kita mengungkit-ungkit pemberian. Contoh lain mengungkit-ungkit pemberian itu, pemberi, tapi minta namanya disebut. Saya kasih ini, bukti ngarang-ngarang lah, 10 juta. Perlu segi gambar kan 10 juta. Umpama. Biasanya kalau di kota-kota ada pengumuman dari si fulan bin fulan sekian status sekian status, dia tunggu-tunggu tidak dengar nama, tidak keluar namanya, keluar takmir masjid dari pintu masjid, oh tidak dengar nama, 10 juta sumbang nama itu, nah, ini termasuk mani, ya mannan ini, ya mannan, ya jadi hati-hati. Yang ketiga itu yaitu orang-orang yang bersumpah dalam berjualan dengan sumpah palsu. Nah, ini hati-hati. An-nafsu sil'atahu bihadil kadzib. Orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ada enggak? Arman? Orang datang. Berapa ini, Pak? Bayar aja 70. Saya cuma ambil 10 ribu. 60 modalnya. Padahal kau tolong buru nih, hubungu deh. Kau mahal sekali. Saya kasih kamu itu murah cuma 10 ribu. Wallahi. Wallahi. Ya. Ada yang lebih dahsyat lagi, itu masih baik. Ya, modal 60 dia jual 70. Yang lebih dahsyat lagi. Soalnya kayak bunda ini. Kayak bunda yang suami itu. Tuan kira itu yang baik. Orang itu tidak percaya, kok tanya loh. Jindah hitam. Mantap, jindah hitam. Padahal bohong. Ini bohong. Ini banyak yang demikian ini. Sudah keluar orang baru. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini saya tahu betul. Ada juga kadang-kadang aba-aba yang berhitung. Ini aba goblok banyak. Ada juga yang begitu. Iya. Saya ngomong ini apa adanya. Kalau dibilang, deh. Deh, tapi baru coba. Stok ini budi. Sudah itu mohon, Pak. Saya kalau saya jakat, memangnya jakat itu yang BCI, PLPKIP lah kan. Itu saya jakat. Ibu ini, sudah yang parah itu tuh kan. Kayak maksudnya itu. Nah ini bahaya. Ya. Kelompok yang ketiga yang tidak akan diajak bicara, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan akan mendapat azab yang pedih. Orang yang berjualan, ya, orang yang berdagang menjual barangnya dengan sumpah palsu demi untung supaya barangnya laku. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Orang yang seperti ini dia mendapat kutukan dari Allah. Apa kutukannya? Kutukannya apa? Apa ayatnya? Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang. Curang celaka. Kadang ayat ini dibaca juga oleh Ibnu Taufik, tapi dia bohong juga gitu ya. Nah, itu alhamdulillah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah tiga kelompok yang kata Rasulullah tidak akan diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan dan akan mendapat azab yang pedih. Yang pertama al-musbil, orang yang memanjangkan kain di bawah mata kaki. Yang kedua orang yang sudah mengungkit-ungkit pemberian. Yang ketiga orang yang berani berbohong, bersumpah dengan nama Allah dalam dia berdagang. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahi wa bihamdih, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.